Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita memuliakan, menghormati beliau. Barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang keberikutnya. Qala rahimahullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aidihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, wahai Rasul Allah, sesungguhnya seolah-olah mereka berbaiat kepada Allah. Allahu Azza wa Jalla menguatkan baiat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan kata-kata, sesungguhnya anda atau kalian atau mereka telah berbaiat kepada Allah. Penguat yang kedua tentang kedudukan baiat kepada beliau di saat itu, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Maka barang siapa yang melanggar, maka sesungguhnya dia melanggar berakibat atas dirinya sendiri. Waman aufa, dan barang siapa yang memenuhi bima aada alaihi Allah, apa yang Allah janjikan atau angkat janji, fasayu'tihi ajran 'azima, karena dia menunaikan janji perjanjian itu, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Kita lihat tafsir beliau, hadhil mubayaatu allati asyara Allahu ilaiha hiya bai'atur ridwan. Baiat yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla ini adalah bai'atur ridwan. Allati bay'a as-sahabatu radhiyallahu anhum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam bahasa yang lain, bai'atur ridwan adalah bai'at siap mati. Akan disebutkan di akhir, barakallahu fikum, di saat kemudian pengutusan untuk masuk ke kota Mekah. Pertama kali tugasnya yang akan diutus masuk ini adalah memberikan informasi kepada kaum mukminin yang beriman yang ada di kota Mekah itu, untuk memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi kemenangan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, agar semakin kokoh, barakallahu fikum. Ditunjuk Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pertama kali. Beliau tidak memiliki kemampuan, karena tidak ada kaum yang akan membelanya kalau terjadi apa-apa. Sampai kemudian keputusan itu kepada Utsman Ibn Affan, karena beliau masih memiliki kaum atau suku di sana, beliau masuk. Barakallahu fik. Bertemulah dengan dalam perjalanan menuju kota Mekah, bertemu Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang satu suku dengan dia. Sampai kemudian dia berjanji untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Utsman. Maka sesuai dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendatangi mereka-mereka yang sudah beriman di kota Mekah, namun tidak bisa melakukan hijrah, barakallahu fikum, ke kota Madinah, diinformasikan bahwa kemenangan itu telah dekat, agar mereka terus menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian ditawarkan kepada Utsman Ibn Affan, faddal, silakan anda melaksanakan tawaf, kami jamin. Maka Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak akan melaksanakan tawaf sampai Nabi alaihi salatu wassalam tawaf. disuruh dengan penuh rasa aman dilindungi oleh sukunya, agar Utsman ini masuk kemudian melaksanakan tawaf, bahwa saya tidak akan melakukannya jika Nabi alaihi salatu wassalam tidak dibiarkan untuk melaksanakan tawaf. Satu sisi. Di sisi yang lain, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mulai berbincang-bincang. Kalau Utsman sudah merdeka melaksanakan tawaf, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, sudah ia jelek sangkaan kalian kepada Utsman ibnu Affan. Jadi memang sebuah amalan besar di saat itu yang dituju adalah bisa melaksanakan tawaf. Barakallahu fikum. Umrah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ketika ada informasi kalau Utsman itu terbunuh, baru diwujudkan baiat ini. Barakallahu fikum. Ya, baiat siap mati karena terbunuhnya Utsman ibnu Affan sebagai utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang disebut dengan baiatur ridwan. Allati bay'a as-sahabatu radhiyallahu anhum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat Nabi berbaiat di baiatur ridwan ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Alla yafirru anhu. Siap mereka tidak akan lari meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Fahiya aqdun khassun. Baiat ini adalah sebuah ikatan perjanjian khusus. Min lawazimihi. Dari konsekuensi perjanjian bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam baiat itu. Alla yafirru. Walau lam yabqa minhum illal qalil. Agar mereka jangan lari meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak tersisa dari para sahabat Nabi kecuali sedikit saja, ya, mereka siap tidak akan lari. Ini konsekuensi dari baiat. Walau kanu fi halin yajuzul firaru fiha. Walaupun mereka berada dalam kondisi yang boleh mereka lari fiha padanya. Fa akhbara ta'ala, dan Allah memberitakan, innal ladina yubayi'unaka haqiqatal amr annahum innama yubayi'una Allah. Allah Azza wa Jalla sendiri yang memberitakan, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, hakikat persoalan baiat ini sesungguhnya, mereka berbaiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqiduna al-aqda ma'ahu. Mereka membikin atau melaksanakan ikatan janji bersama Allah. Hatta innahu min shiddati ta'akkudihi annahu qala yadullahi fawqa aydihim. Sehingga sampai puncak penguatan nilai dari baiat di saat itu dengan firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ay ka'annahum yubaya'ullaha wa safahuhu bitilkal mubaya'ah. Wa kullu hadha li ziyadati ta'kid wa taqwiyah wa hamlihim 'alal wafa'i biha. Kata beliau, seolah-olah mereka berbaiat kepada Allah. Mereka musafahah, yaitu memegang, ya, berjabatan dengan Allah Azza wa Jalla seolah-olah demikian dengan baiat tersebut. Semuanya ini, kata beliau, untuk menambah kuatnya baiat tersebut dan menambah takwiyah, takkid, penguatan baiat tersebut, dan agar membawa mereka untuk memenuhi isi baiat tersebut. Walihada qala, Berdasarkan ini Allah mengatakan, faman nakatha falam yafi bima ahadallahu alaih. Barang siapa yang tidak menunaikan, ay membatalkan janjinya bersama Allah, fa innama yankuthu ala nafsihi li anna wabala dhalika raji'un ilaih wa uqubatahu wasilatun lahu. Maka sesungguhnya akibat dari dia mencabut baiatnya itu menimpa dirinya. Artinya kata beliau, kerugian akan kembali menimpanya, hukuman akan terjadi karenanya. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah ai atabihi kamilan muwaffara. Barang siapa yang memenuhi janji bersama Allah Azza wa Jalla tersebut, maka dia telah menunaikannya dengan sempurna. Fasayu'tihi ajran 'azima. Niscaya Allah akan memberikannya pahala yang besar. La ya'lamu 'idhamahu wa qadarahu illa allazi atahu iyyahu. Tidak ada yang mengetahui besarnya ganjaran tersebut dan nilai kadarnya ganjaran tersebut kecuali yang memberikan kepadanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan di dalam ayat, qala rahimahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, sayakulu lakal mukhallafuna minal arabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Akan berkata kepadamu wahai Rasul Allah, orang-orang yang tidak ikut, mukhallafun, yang tidak ikut berperang, minal a'rab, dari barisan al-a'rab, orang-orang yang tinggal jauh dari perkotaan, pegunungan, lembah-lembah, barakallahu fikum. Mereka mengatakan, syaghalatna amwaluna, telah menyibukkan kami urusan harta-harta kami. Wa ahluna, keluarga-keluarga kami. Fastaghfir lana, ampunilah kami, mintakanlah kami ampunan. Kata mereka, meminta uzur kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Namun Allah membongkar hati mereka dengan mengatakan, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Namun mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Allahu Akbar. Faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a. Katakan wahai Rasul Allah, siapa yang berkuasa pada diri kalian, minallahi syai'an, siapa yang mampu, jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada kalian mudarat, atau au arada bikum naf'a, siapa yang mampu menolak jika Allah menginginkan manfaat buat kalian, siapa? Bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah Azza wa Jalla adalah maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Kata beliau barakallahu fikum, yadhummu ta'ala al-mutakhallifina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jihadi fi sabilihi min al-a'rab alladhi dha'ufa imanuhum wa kana fi qulubihim marad wa su'u dhannin billahi ta'ala wa annahum sayatadhirun bi anna amwalahum wa ahlihim shaghalathum 'anil khuruj fi sabilihi. Kata beliau, Allah mencela orang-orang yang tidak ikut bersama Rasul alaihi salatu wassalam di dalam berjihad di jalan Allah. Dari kalangan orang-orang A'rab yang iman-iman mereka telah lemah dan di dalam hati-hati mereka telah ada penyakit dan su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mencela bahwa mereka akan datang minta uzur. Kata Allah Azza wa Jalla bahwa harta mereka, keluarga kurangan mereka telah menyibukkan mereka untuk keluar ke jalan Allah Azza wa Jalla. Wa annahum talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yastaghfira lahum. Mereka meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau memintakan ampun buat mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berucap dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak terdapat di dalam hati-hati mereka. Fa inna talabahumul istighfara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadullu ala nadamihim. Kata beliau, sesungguhnya permintaan istighfar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan penyesalan mereka. Wa ikrarihim ala anfusihim bidzam, pengakuan mereka atas diri-diri mereka dengan dosa. Wa annahum takhallafu takhallufan yahtaj ila taubatin wastighfarin, bahwa mereka telah melakukan sebuah penyelisihan tidak ikut perang. Ini perbuatan yang butuh untuk taubat dan butuh untuk istighfar. Falaula hadzal ladzi fi qulubihim, namun kalaulah tidak ada ini di dalam hati-hati mereka, lakana istighfarur rasuli sallallahu alaihi wasallam nafi'an lahum, niscaya istighfar Rasul buat mereka akan bermanfaat. Tetapi ini yang ada di dalam hati mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah sebuah pelajaran. Di saat Allah Azza wa Jalla membela agamanya dan membela orang-orang yang saleh dari para nabi dan rasul, Allah Azza wa Jalla membongkar apa yang terdapat di dalam hati sang lawan. Bagaimanapun barakallahu fikum, lawan tidak akan bersembunyi, tidak mampu bersembunyi. Mungkin dengan lisannya seolah-olah tidak ada permusuhan, tetapi di dalam hatinya bencinya sangat, kebencian yang sangat. Ya, nah, kalau dia tidak berupaya melenyapkan kebencian tersebut, terus dia tumbuhkan, pasti akan dinampakkan min falatati lisanihi, dari goyangan lisan barakallahu fikum. Dia terkadang enggak sadar loh. Ya. Terkadang tidak sadar ternyata apa yang di dalam hati ini terungkap. Padahal dia telah berupaya mengemasnya. Ya, jangan sampai muncul di permukaan, mungkin berbulan-bulan barakallahu fikum, bahkan bertahun-tahun dia sembunyikan rahimani wa rahimakumullah. Maka jika Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada lawannya itu, Allah akan bongkar. Bagaimanapun dia sembunyikan, dia tidak akan mampu untuk menjaganya karena kejelekan. Ini termasuk pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada aulia, wali-walinya dalam sepanjang masa. Maka oleh karena itu kita ingatkan pada pertemuan yang telah lewat, jangan ada di dalam batin kita berkemauan jelek dan buruk terhadap orang lain. Barakallahu fikum. Kalau dia tersesat, Anda berkeinginan untuk memintakan atau keinginan dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Sejahat-jahat manusia terhadap dirimu, jangan menyimpan keinginan yang jelek dan keinginan yang buruk. Kalau engkau berada dalam kelurusan beragama, walaupun sejagat memusuhi engkau, melakukan makar kepada engkau, Allah akan menurunkan bantuannya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaannya dan perlindungannya, sehingga ya jangan susah. Jangan barakallahu fikum takut, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini hal yang harus kita jaga. Kapan saja kita punya keinginan jelek terhadap siapapun dari saudara kita semuslim, ini adalah malapetaka, sarangnya setan untuk merusak kita, merusak ketaatan kita, merusak lisan kita, merusak tangan kita, merusak pikiran kita. Kalau sudah berkeinginan jelek terhadap saudaranya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran kepada kita yang sangat berharga melalui pendidikan hidup. Di saat beliau dilempari ketika berangkat ke Taif, sampai berdarah kaki beliau, barakallahu fikum. Utusan Allah Azza wa Jalla diperlakukan sedemikian rupa oleh kaumnya, sampai malaikat Jibril datang memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau malaikat Jabal, malaikat gunung telah datang meminta apa saja yang Anda maukan, wahai Muhammad. Jika gunung ini ditimpakan kepada mereka, maka mereka akan berbuat. Apa jawaban Nabi alaihissalatu wassalam? Apa jawaban beliau? Dari tawaran yang begitu besar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dalam kondisi beliau sangat-sangat bersedih yang besar. Ya? Sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adakah sebuah peristiwa di dalam hidup engkau yang lebih perih engkau rasakan dari perang Uhud? Adakah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antaranya adalah dia menawarkan kepada Ibnu Yayil terkait dengan dakwah, ditolak dengan mentah-mentah sambil pelecehan dan penghinaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang murung, barakallahu fikum, kesedihan yang sangat, kedatangan malaikat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam menawarkan. Tapi apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, beliau berdoa agar generasi ini mereka beriman kepada Allah. Coba. Ini kan sebuah pendidikan, sebuah pelajaran. Sejahat apapun orang terhadap dirimu, jangan dibalas dengan berkemauan jelek terhadapnya. Jangan, barakallahu fikum. Berarti sifat dendam yang selalu terkadang ada harus dibuang jauh-jauh. Karena ini akan memudaratkan diri kita sendiri. Sifat dendam terkadang kan demikian. Ya, ingin membalas kejelekan dengan kejelekan. Ini harus dibuang jauh-jauh. Karena sifat ini tidak akan menguntungkan diri kita sedikit pun, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Allah membongkar di hadapan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Orang yang datang minta uzur kepada Anda itu, ini loh hatinya. Ini yang dia sembunyikan. Kalau sekiranya jujur, maka istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berguna lahum buat mereka. Tetapi karena mereka barakallahu fikum menyimpan di dalam hati mereka berbeda dengan lisan mereka. Li'annahum qad tabu anabu walakin alladhi fi qulubihim annahum innama takhallafu li'annahum dhannu billahi dhannassau. Berguna buat mereka istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka datang bertaubat, mereka datang kembali kepada Allah. Walakin, akan tetapi apa yang ada di dalam hati-hati mereka, itulah yang menghalangi istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat. Karena apa yang mereka sembunyikan, ternyata yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, mereka menyangka dan menduga jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sangkaan jeleknya? Pada ayat yang keberikutnya. Bal, kata Allah Azza wa Jalla, bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhannassau wa kuntum qauman bura. Kata Allah Azza wa Jalla, bahkan kalian telah berpraduga, kalian telah menyangka bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dan kaum mukminun tidak akan kembali kepada keluarga mereka abadan selama-lamanya. Berarti mereka binasa. Ini sangkaan mereka. Sehingga inilah yang membawa mereka tidak ikut berperang. Ya, disembunyikan di dalam hatinya. Praduga, kalau Anda Rasul dan para pengikut Anda akan habis semuanya. Anda tidak akan kembali kepada keluarga kalian selama-lamanya. Maksudnya binasa. Ini yang disimpan di dalam hati mereka. Lalu mereka nampakkan barakallahu fikum telah menghalangi, menyibukkan kami, keluarga kami, harta benda kami. Ini disembunyikan. Kata beliau, wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan itu benar-benar dihiasi di dalam hati-hati kalian sangkaan-sangkaan yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang binasa. Kata Allah Azza wa Jalla, qala fa dhannu alla yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada ay innahum sayuqtalun wa yasta'salun wa lam yazal hadha dhannu yazidu fi qulubihim wa yatma'innuna ilayhi hatta istahkama wa sababu dhalik amran ahaduhuma annahum kanu qauman bura ay halka la khaira fihim falau kana fihim khairun lam yakun hadha fi qulubihim. Mereka menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Artinya, mereka akan dibunuh semuanya. Mereka akan dihabisi semuanya. Dan terus-menerus, praduga jelek itu bertambah di dalam hati-hati mereka. Sehingga tenang, tenteram mereka dengan itu. Sampai menjadi sebuah istahkama, menjadi sebuah penentu barakallahu fikum. Hal ini disebabkan dua perkara. Pertama, bahwa mereka adalah kaum mambura. Mereka adalah kaum yang binasa. La khaira fihim. Tidak ada kebaikan pada mereka. Kalaulah pada mereka itu kebaikan, lam yakun hadza fi qulubihim, ini tidak mungkin terjadi di dalam hati-hati mereka. Kita selesaikan yang kedua biar nyambung. Kata beliau, sebab ini adalah dua perkara. Perkaranya adalah diri-diri mereka adalah kaum yang binasa. Tidak ada kebaikan pada diri mereka. Kalaulah ada kebaikan, niscaya mereka atau tidak akan ada di dalam hati mereka hal ini. Yang kedua, wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menjanjikan ancaman bagi orang-orang kafir neraka sa'ir. Atsani, kata beliau, sebab yang kedua, dha'fu imanihim wa yaqinihim biwa'dillahi wa nusri dinih wa i'la'i kalimatihi. Wa lihada qala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ay fa innahu kafir mustahiqqun lil 'iqab fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Sebab yang kedua, karena lemahnya iman mereka, lemahnya keyakinan mereka dengan janji Allah Azza wa Jalla, dengan pertolongan Allah terhadap agamanya, lemahnya keyakinan mereka terhadap Allah akan meninggikan agamanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, berhak mendapatkan hukuman. Dan sesungguhnya kami menjanjikan bagi orang-orang kafir neraka sa'ir, api yang menyala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ini memberikan pelajaran bahwa kalau seseorang itu terus istiqamah, ikhlasan niyah dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan pertolongan. Catat baik-baik ucapan beliau, terkadang pertolongan itu diakhirkan oleh Allah Azza wa Jalla li hikmatin, karena sebuah konsekuensi hikmah yang dipersiapkan oleh Allah, tapi pasti ditolong. Walaupun mungkin di babak pertama menang orang kafirnya, menang ahlul ahwanya, menang ahlul bidaknya, sebagaimana kisah al-imam Ahmad rahimahullah, ya, di awal-awal pada akhirnya mereka yang dihinakan, mereka yang direndahkan, mereka yang dijauhkan, mereka yang dibenci, barakallahu fikum, namun tetap kemenangan itu bagi orang yang terus berjuang untuk agamanya. Disinilah butuhnya selalu mengikhlaskan niat, barakallahu fikum, mengevaluasi keikhlasan kita, kesabaran kita, tawakalnya kita, keyakinan kita, iman kita, barakallahu fikum. Semoga dengan majalis ilmu terus menambah, barakallahu fikum, jika perjuangan agama itu sudah benar-benar jelas ujungnya kemenangan bagi tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.